أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والله أعلم بمرد وكذلك لنلك يا منقنا منقنا إكما أرينه تكسك يا ولين إنغلك نسونا قمه إن إبراهيم يضلل أبيه وقومه إن يسركنا نبابا نا إبراهيم لن قوم إبراهيم نوري إنغلك نسونا قم إبراهيم إن كان نبي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض kerajaan ayamu katakasa kerajaan sekehelangit lan bumilias tadila bihi darapun yang tamrinya dalilan ya Ibrahim bihi kalawan malakut lawah dan yatina ingatasa sifat tunggal isun agung waliakunalan darapun yang ta'ana ya Ibrahim teminal mukinina ikut tetap saking ongkang yakin kabe biha kalawan wahdaniyatina jumlah tua kadzalika lan utai jumlah lapan wa kadzalika wa ma badahalan barangkang tetapin dalam sausene jumlah wa kadzalika i'tiradun iku jumlah i'tirad wa pun ala gola lan atau keningat dzalaban gola فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ وَاللَّهُ لَمْ بِمُرَادِ فَلَمَّا جَنَّ مَكَ زَمَن زَبَدَّنَ أَظْلَمَ تَجَزَّ بَدَّنَ إِنَّ كَانْجِنْ نَبِي إِبْرَاهِيمَ بَوَّنِي مَكَنِينَ لِيَ كَانْجِنْ نَبِي إِبْرَاهِيمَ كَوْ غَبَن إِنْلِنْ تَنْكِيلَ دَنْ وَجَبَكَنْ هُوَ الزَّهْرَةُ أَتَوَ الزُّهْرَةُ وَتَوِيَ كَوْ غَبِكُ بِنْتَنْ زُهْرَةُ wala megang ujab ya Ibrahim li kaumi kada kaum Ibrahim wa kanu najamina lanana ya kaum daiku gang ahli nujum kabe hadha rabbi utawi ikilaiki kau kab daiku pangeran insun bizami kuming dalam sangkaan sirak kabe fala maafala maka samang-samang sesurup goba tegas sesurup ya kau kab kola kang ucap ya kangjing Nabi Ibrahim lapad lauhi bul afilina warada maning suning kang surup kabe an atakhidahum arbaban sekinta anda diakan insunhum ing afilina ing pirang-pirang pangeran li anna rabbala ya juzu alahi tagoyur wal inti kalu kena satuhune pangeran maikora wenang ingat asarobo pobrobah lanari mangali walam yan jabihim zalika magawaranana nari manapakan biming dalem kau mau bezalika mangkono mangkono la uibula fili walamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين والله لم بمراد فلما رأى مكة سمن سنين ليا كان نبي إبراهيم القمر إن بلن بازقون ملكا منشل طليا تكسكا منشل قلبك مجبيا كان نبي إبراهيم لهم قد قوم hadha rabbi udawiki laiki kumariku pangeran insun falama falama kazamang-samang sasurup ya kumariku alama kang ujab ya kanjing Nabi Ibrahim ing lapad la ilam yahdini ya tilamun orang nudukini insun rabbi sabab pangeran insun sabituni tegasa orang natabkin ya sabituni ya sabitni tegasa orang natabkin ya rabbini insun alal huda ingat sabituduh Dumakayag di anak temenan ingsun ikut tetap saking kaum kang sasar kabe ta'ridun liku umihi iku ming pilingi kade kaum kangjeng Nabi Ibrahim bi annahum malau dhalalin kalawan satuhunni ya kaum ikut tetap ingat asa sasar balam yang jabihim zalika maka waran anapakan opihim dalam kaum apa zalika mangkono mangkono dalil madhkuwat. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Allah lambi marani falam mara maka samang-samang saningal ya kangjeng Nabi Ibrahim yang sarang yang ngebasi gotan alekang muncul kola maka ngucap ya kangjeng Nabi Ibrahim hadha ingla pada utawi ikila iki syamsu zakarahu nutur ya kangjeng Nabi Ibrahim hu ingza li tazkiru khobari kena dan mudhakarkan khobari iya za Rabbi iku pangeran ingsun hadza utawi iki laiki zaiku akbaru kang lewi gede minal kaukabi wal qamar ini bangsa king lintang lan bulan falama afalat maka semang-semang sasurup wa qoyat alaihim hujjah lan kuat ingat azai kaum apa hujjah walam yarji ulan waranana baba alika kaum kola maka ngucap ya kangin Nabi Ibrahim ya kaum ing lepad ya kaum ya kaum ingsun ini bari unin satu na ingsun iku kang lubar mimatu sikuna yakin barang kang nyekutu akan siraka bebillah ing Allah minal asnami wal ajramil muhadasati yakin pirang-pirang patung lan pirang-pirang jirim kang diajarkan lah mutajatilah mudizin kang ngebutuhkan maring kang ngajarkan faqalu maka ngucap ya kaum lau kadai kangjing Nabi Ibrahim mata budu ing lepan mata budu ing apa ngaibadahan sirah Ibrahim kala maka ngucap ya kangjing Nabi Ibrahim inni wajjahtu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ardh hanifan hanifan wa ma ana minal musyrikin. Allah lambi muradi insatun insun iku madabkin insun wajing awak insun qasadu tegesan aja insun biibadati kalawan ibadah insun lilladhi kadue kang fataro ngadamal ya ladhi khalaqa tegesan ngadamal ya ladhi as-samawati wal arda insaka langit lan bumi ya Allah tegesan Allah Aidulillazi ay Allah tegese Allah hanifan alikang condong mailan tegese kang condong ila dinil koi maring agama kang ajeg wa ma'ana lan ora na uta ingsun minal musyrikin ay ku tegese saking kang musyrik bebi kalawan Allah ikut tetep saking kang nyekutu akan gabe kalawan Allah. Nyaritakeun masalah dakwah Kangjeng Nabi terhadap umat Kangjeng Nabi anu haju umatna malah membangkang teu percaya kana karosulan Kangjeng Nabi teu percaya bahwa Allah teh sebagai pangeran haju Gusti Allah mere dongeng carita nu terjadi terhadap Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Janguatan hate Kangjeng Nabi urang dalam rangka dakwah ketika dakwahna teu dianggap. Lain anjeun bae Muhammad tuh deuleuh karuhun anjeun Kangjeng Nabi Ibrahim. Nabi anu lahirna di saat aya raja adu buang kawarah ngarana raja Namrud. Namrud eta bapana ngarana Kan'an nu mantak disebut kaum Kan'anin. Bapana Kan'an ngarana Sanjarib, bapana Sanjarib ngarana Kusa. Bapana Kusa ngarana Sam, Sam bapana Kangjeng Nabi Nuh alaihis salam. Ti Kangjeng Nabi Nuh dikerem babanjiran kenu bakal dicaritakeun didongengkeun di hareup. Lalakon Kangjeng Nabi Nuh babanjiran, haju nyeun kapal, haju singgah di gunung di mana judina. Nu kuari mun urang nyebut nagara-nagara mana, gunungna gunung mana, aya ke dina Al-Qur'anul Karim. Tah didikerem Kangjeng Nabi Nuh, terus Kangjeng Nabi Nuh dakwahna rada deureus. Tidinya terus Kangjeng Nabi Nuh misabab baraha puluh tahun pupus, dipupus Kangjeng Nabi Nuh ka Kangjeng Nabi Ibrahim, eta adalah alfun wa mi'atas sana wa thalathun wa situna sana, jadi kira-kira 1263 tahun. 1363 tahun. Didieulah Raja Namrud anu biadab, anu pangheulana jelema nu ngaku pangeran, nu hayang disembah, nu hayang disujudan, nu pangheulana nyana nyieun mah kota kerajaan, nu sok ditendeun dina hulu. Hulu, hulu teh cek bahasa urang, cek bahasa urang kampung Rawakidang mah ulu, urang ha ulu. Nah ira Raja Namrud sakumaha kamari geus didongengkeun kakara sababaraha persen. Kangjeng Nabi Ibrahim kuari geus rada gede, cek sakaol umur 7 tahun nyana geus bisa nyarita kanu jadi indungna menrebuk. Saha anu ngurusan emak? Menrobi heula, menrobi. Saha anu ngurusan abdi? Abdi. Cek mana anak? Atuh anu ngurusan siama? Ibrahim, emak. Wa menrebuk. Anu ngurusan emak? Anu ngurusan mama bapa siama. Waman abu nungurusan bapak Namrud pangeran teteh. Waman rebu hu saha pangeran Namrud? Salah bahamong kana nyaritakeun pangeran Namrud sia. Oh cicing eta umur 7 tahun geus bisa kos kitu tah. Geus bisa kos kitu lalakon pertanyaanana, masya Allah, masya Allah. Bebe jangnyana kasalakina Siti Maslatea, pak. Bahasa urang pak, bahasa Betawi. Nape? Itu anak kita kok pertanyaannya begitu aneh. Kenapa emang? Ya kan raja itu kan ketakutan sama anak yang lahir. Katanya dia akan yang akan merusak kerajaan dia itu anak yang baru lahir. Itulah yang akan merusak. Tanda-tanda merusaknya sudah ada pada anak kita tuh, Pe. Ah, macam-macam, Pe. Ji, coba kita tanya kan itu tanya. Coba tanya. Di deketan ku azar di sisi gunung dah ditanya naon Ibrahim? Oh abah, cek gendetai naon emang? Iya abatah, he abah man robbi sanu ngurusan abdi kola cek abah na umuk bapak anje emak anje ngurusan anjen mah bedong, nyusuan, jutrus, kuari ngasung-ngasung, manjir. Kala cek Kangjeng Nabi Ibrahim, fama rabu ummi. Ayo nungurusan emak. Kala cek bapak, nah atu anak sama. Nungurusan emak siapa, atu aing. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim, fama rabu. Ayo nungurusan abah, saha. Namrul. urusan apa mah Namrud. Cekang jeung Nabi Ibrahim, kamarabu Namrud. Pangeran Namrud saha? Palat tomah ulat matan dicabok kangjeng Nabi Ibrahim. Jager leutik keneh sing robu-robuan. Ah, teu cicing kangjeng Nabi Ibrahim ngarana ge budak ieu. Cekang jeung Nabi Ibrahim teh kok ditanya si teu ngajawab edan nyabok. Yes, baralik deui jana mendidinya bae eta. Umur 12 tahun balik geus teu di leuweung teu di gunung ka imah geus aman. Eta tadi. Neuleu bapana ambo-ambo ieu patung. Mani ambalayah kieu. Dijieun tina rupa-rupa jenis, nu tina batu, nu tina kayu, macem-macem aya. Kangjeng Nabi Ibrahim gogodeg, ku abah teh jadi nyeunan kos kieu. Cekel ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Bah, ieu naon? Pangeran. Pangeran. Ieu pangeran. La yadru wa la yanfa'u cek Kangjeng Nabi Ibrahim. Teu bisa ngabadaratkeun, teu bisa ngamangpaatkeun ko di pangeranan. Awas ya katulah ku pangeran. Dadan. Ih, dadan ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Lain sieun ka eta bisa dicabok deui. Aing cabok deui cenah ieu. Dicekelan ku Kangjeng Nabi Ibrahim, ta patung tinu leutik teh datang ka nu satengah gede, datang ka nu bodé jasa. Diusapan. Bah. Pangeran mah Allah nu ngadamel langit bumi lain ieu. Cicing sia. Aing teh tukang nyeunan pangeran nyaho. Kadenge ku raja bahaya sia. Lain raja kadenge ku pangeran Namrud cilaka sia. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim. Dakwah Kangjeng Nabi Ibrahim teh lalaunan ta umur 15 tahun. Naik ka umur 17 tahun geus dakwah. Wei, kaum-kaum Kanaanin. Ampura kula. Sing hade sing lempeng pikiran. Sebab di imah kula loba pangeran jeunan abah kula. Tah, ieu coba pikir. Pangeran mah atuh anu ngamangpaatkeun jeung ngamadaratkeun. Hiji alladzi khalaqas samawati wal ard, nu ngadamel langit bumi katut eusina, eta pangeran. Cak kaumna teh Ibrahim, ulah sok-sok sombong sia ngaya-ngayakeun pangeran nu teu kadeuleu. Pangeran kadeuleu ge. Riweuh. Kumaha teu kadeuleu? Dibere poek kaum kan aneta masya Allah. Keke cek Kangjeng Nabi Ibrahim keke lakana besi salah pangeranan Allah pangeran encan diangkat jadi rasul encan kagara umur 15 kagara belas dek naik ke 17 awas sing ade Allah yehe cek kaum kanan Ibrahim kia ieu mah hanya ciptaan-ciptaan pangeran. Hartina pangeranana mah lain patung ieu ngan gambaran pangeran. Lantaran urang mah percaya ka bintang, bahwa bintang teh ngabogaan pangaruh. Lamun timbul bintang eta tah, lamun timbul bintang waluku tah eta sok aduh pertanian subur makmur. Percaya urang pangeran teh bintang. Lamun aya bintangna kadeuleuh ku urang bintang ronyok disebutna bubuahan bakalna ambalayah loba. Kan percaya urang. Hayu. Dengekeun ku sia. Jadi digambarkeun bintang-bintang tersebut. Nah, ieulah dipatungkeun nu jadi pangeranana ba bintang. Ngan kulantaran bintang mah di luhur langit teu kadeuleuh wujudna nu asli, digambarkeun dibentukkeun patung. Tah ieu patung teh pangeran, bentuk pangeran bintang nyaho sia. Nih. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim tetep bae bintang teu boga pangaruh. komo ieu mah patung. Eh, sia mah teh nyaho. Ke, lamun ku aing kadeuleu bintang waluku sia nyaho. Nyaho sia bintang waluku, aya bintang ronyok. Nah, aya deui bintang bulan gitu tah. Set. Sia mah teh nyaho sih, kakarak hirup lah kakarak sabar poe sia. Ya, pangeran mah nu ngamangpaatkeun ngamadaratkeun. Eta patung dicekel ku Kangjeng Nabi Ibrahim di usapan huluna. Mun nya pangeran coba pangnepakeun pangeran ya. Cekel huluna tah huluna dikieu-kieu ku Kangjeng Nabi Ibrahim ku teu percaya-percayana dikieu-kieu. Eh, pangeran. Pangeran. Pangeran. Kok meneng saos? Di usapan geus jana. Tuh, mun nya ge pangeran meureunanan nyana mah nya dikieu-kieu cicing bae. Ente-ente bae lamun kukula diusapan hulu barah mana pangeran cicing dah geus ulah lobang omong urang bawa ieu ka dieu ka sisi kali yuk pangeran yuk hayu dibawa digotong ta pangeran teh hulu ka sisi kali dek dinaonkeun ku si Ibrahim ndek diasupan huluna ka cai. Kadieu berani jasa Kanjeng Nabi Ibrahim saat Raja Namrud galak jasa di tengah-tengah Raja Namrud deuk ngabunuh jelema nu ngarusak kana kerajaannya na ka pangeranannya na di tengah-tengah kaumna geus cara rembah ka Raja Namrud geus pangeranan ka Raja Namrud Allah Maha Kawasa cal Kanjeng Nabi Ibrahim gagakna teu kira-kira Maha Kawasa Allah dieleg kaumna ayo bawa ka kali ayo bawa diiring ku puluhan jelema geus dinaonkeun ku Si Ibrahim ndek di pandian coba kusya di pandian ku Kanjeng Nabi Ibrahim huluna heula diheulakeun kaca puh sikitukeun dikitu-kitu ku Kanjeng Nabi hei hei pangeran eta pangeran antepkeun coba ngamuk teu pangeran ieu dikieu-kieu hei Si Ibrahim Ibrahim lawan henteu ieu mah dikieu-kieu dicekel bae ku bapa Kanjeng Nabi Ibrahim Ibrahim sia kakarek sabar poe hirup sia balik sia. Waduh, ieu pangeran tersohor ieu. Jadi urang lamun ngadegekeun kos kitu teh kos lalagaan. Tapi kitulah Kanjeng Nabi Ibrahim. Masyaallah, Maha Kawasa Allah. Kabejaakeun ka Raja Namrud, aya seorang anak muda ngaranna Ibrahim putra daripada Azar, mawa pangeran nyana ka kali. Hajur dinaonkeun? Pangeran di pandian. Bagus cek Raja Namrud. Bagus. Emang gua hulu lah dikitu-kitu. Wah, mainnya. Ih, gua nyaksian. Haji pangeran tengah lawan. Itu. Kunaonnya pangeran di tengah lawannya. Pan jadi kira raganya. Cak kerajaan Namrud atur sama pangeran ngelawan. Guys, gua rima lantaran pangeran eta tengah lawan. Ye, pangeran ini bakal ngelawan. Wow, bener pangeran. Lawan tenang heula antepkeun heula sejauh mana nyana ulawaka dipanggil ulawaka dikukumakeun sejauh mana heula nyana ngalawan ka pangeran Namrud kunaon tah Raja Namrud nu sakitu galakna koteuan geus diberesin di jero hate masyaallah kabeh musuh-musuh Allah Firaun Namrud menghadapi rasul-rasul Allah teh encana naon geus sieun nu sabenerna mah kos jawara ngarepan wali atuh sieun sabenerna mah sabenerna mah birita geus gaduh keplok keplok keplok keplok keplok keplok ye emang teh sieun teh sieun sieun sagede kumaha jawarana ngarepan wali Allah sieun di jero hatena sanajan nyana ngawawani ngawawani doang lain wani lain di jero hatena mah abah bahaya ieu aing bahaya ieu aing bahaya dikitu bahaya kajen kumaha pokona ngarepan wali Allah mah sieun bae. Mun baheula ngahareupan rasul nabi kuari ngahareupan wali tetep sieun sanajan nyana wani ngawani-wani sanajan nyana ngarep ngarep-arep di tukang mah wow beak saputangan 15 kuraon dikitukeun mah wah ngurucut cenah cenah teh padahal mah diomongin teh non teh ieu tuh kitu bae teh mah geus gerak Allah menghadapi ahli Allah tetep gimbir bae teh cek Ibrahim teh cek Kanjeng Nabi jeki horeng pangeran teu kukumaha teu nanaon dina naonkeun teu teu ngalawan. Tetep Kanjeng Nabi Ibrahim dakwah terus. Gusti Allah dek ngalanjutkeun dakwah Kanjeng Nabi Ibrahim. Nu boga wawanen jeung kakuatan anu luar biasa. Terutama mengenal Allah imimiti lahir ka dunia. Lahir geus kenal ka Gusti Allah. Nyana geus nanya man robi, man robuk, man robuk. Ah geus kikituan bae. Aya sapi ditanya, eta sapi pangeranna saha? Aya tangkal kayu, mah mah, eta tangkal kayu nanyeun saha? Aya batu, mah mah, eta batu nanyeun saha? Ah, aing mah puyeng cak mana. Na naon bae nanyeun saha, nanyeun saha, nanyeun saha? Buku pangeran mana Amruz. Tapi di benak hati makna justru nyana geus terjawab. Cak hati makna iye nu dipake kasieun ku Raja Namrud teh geus timbul horeng anak aing. Pasti iye. Lantaran saha nu nuduhkeun ka pangeran tapi nyana nyaho sorangan. Ketika nyana ditinggalkeun di luhur batu. Tah sababaraha poe ternyata dicurugna nu ieu kaluar kitu madu, nu ieu kaluar cai, nu ieu kaluar susu, nu ieu kaluar berbagai eta hiji kaanehan. Yes, pasti ieu nu bakal ngalawan raja. Kabelah dieuna ku raja teu daek manggil, sieuneun berarti. Ngan teu diomongkeun ku emakna. Bapana nu balak jasa. Awas sia dakwah deui. Digantung sia ku aing cek bapana. Kanjeng Nabi Ibrahim seuri bae. Manyabah sakieuna teh Abah kudu ngagantung anak. Atuh goreng ka bejang. Abah dipuja-puja, ja Abah nu nyieunan pangeran. Aju anak berarti digantung ku Abah atawa ditampilin. Beuh, cak masyarakat teh nu nyieunan pangeran galak jasa. Tanteu etis bah. Oh, sia lo bae omong amat sih. Atuh kudu bager ngaran-ngaran pendamping pangeran mah kudu dedeh kudunya ah kudu asih eta pendamping pangeran nya karek tugas salah sakitu beung mencabok mentampiling teu bagus engke batur malah nurut ka kula lain ka Abah diomong kitu geus atuh aing neuk nurut ka sia mal marah aing makana samemeh Kanjeng Nabi Ibrahim dakwah terus ka unggal lembur, dakwah ka unggal daerah. Ku Allah dibere heula Kanjeng Nabi Ibrahim kaistimewaan supaya mantep dina dakwahna. Teu sambarangan dakwah, beusi ke dakwah orang hayang dibayar. Kula seuri aya di dieu, beusi ke nyada dakwah hayang kedudukan. Besi kenyana dakwah, hanya ngadakwahkan seseorang supaya naik di singgah sana. Besi kenyana dakwah, salah orang hayang dah ganti ban mobil. Besi nyana dakwah, hayang agung jeung mulia. Besi salah dakwahna. Maka ku Gusti Allah dipanggil heula Kanjeng Nabi Ibrahim. Wa kadzalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Sakumaha Kanjeng Nabi Ibrahim geus bisa deuleuh kana kasasaran bapa jeung kaumna bahkan nyasarkeun ka kaum-kaum. Ku Gusti Allah Kanjeng Nabi Ibrahim teh dipanggil secara khusus ditingalikeun ku Gusti Allah teh kaistimewaan-kaistimewaan kerajaan Gusti Allah. Nuri Ibrahim Kanjeng Nabi Ibrahim teh dibere hayang berangkat deui ka tempat semula di mana Kanjeng Nabi Ibrahim teh dititipkeun di luhur batu di dinya di Kusa. Ditelah antara ieu gunung teh Kanjeng Nabi Ibrahim kadinya sorangan ningali tanggah ka luhur langit, ningali deui tungkul ka bumi, tanggah deui ka langit, tungkul deui ka bumi di deuleuh sekitar-sekitar gunung. Masya Allah. Kayaan Kanjeng Nabi Ibrahim teh sorangan blak bae ku Gusti Allah langit dibere muka. Nuri Ibrahim langit kahiji muka belaka deuleuk kangjeng Nabi Ibrahim langit kahiji. Langit kedua dibuka deui belaka deuleuk deui langit katilu dibuka langit kaopat dibuka langit kalima dibuka langit kagenep dibuka langit katujuh dibuka sehingga Sidratil Muntaha katingali ku kangjeng Nabi Ibrahim dibuka deui Lauhil Mahfud katingali terus dibuka aras kursi Gusti Allah kadeuleuk ya Allah ya kagian Nabi Ibrahim ngan sakadar molongo bae ningali ka luhur ningali ku mata zahir jeung mata batin lantaran langit teh nyingkabrak. Tidinya kaanehan jeung kaistimewaan kaajaiban anu aya di luhur langit berikut malaikat-malaikat da katingali ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Bahkan Kangjeng Nabi Ibrahim teh bisa ningali surga jeung neraka. Bahkan Kangjeng Nabi Ibrahim geus bisa ningali pitempateun surga na nujang anjeunna. Ya Allah ya Rabb. Tidinya eta langit teh nutup deui tungkul ku ari Kangjeng Nabi Ibrahim langit beres bumi meulah. Brak bumi kahiji kadeuleu naon nu aya di lapisan kahiji buka deui lapisan nu kadua. Muka dua lapisan nu katilu muka deui lapisan nu kaopat kalima jeung kagenep katujuh datang ka sapatala kahandap kadeuleu kabeh. Naon nu aya di bumi teh timimiti logam-logam emas perak basagala rupa. Kitu perunggu segala pibeusieun segala macem-macem segala minyak segala rupa nu aya di bumi kadeuleuh kabeh ku Kanjeng Nabi Ibrahim. Masyaallah. Iyalah ayatna. Wa kadzalika nuri. Kitulah kaula neuleukeun cek Gusti Allah Ibrahim maka kasih kaula nu ngaran Ibrahim. Malakutas samawat kerajaan-kerajaan larit kabeh kadeuleuh hatta kursi Gusti Allah aras Gusti Allah lauk mahfud Gusti Allah Sidratil Muntaha Gusti Allah kahiji kadua katerus kabeh kadeuleuh berikut sorga jeung neraka dideuleukeun ku Gusti Allah wal ab kerajaan bumi kaahengan bumi kaistimewaan bumi kaajaiban jero bumi dideuleukeun ku Gusti Allah. Masya Allah karim. Geus kadeuleuh bae ku Kanjeng Nabi Ibrahim naon nu aya di jero bumi kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh. Nuri Ibrahim malakutas samawati wal am. Beuh pohara jasa Kanjeng Nabi Ibrahim. Asa di mana Kanjeng Nabi Ibrahim? Tuh. Waliyakuna minal mungkin supaya Kanjeng Nabi Ibrahim yakin termasuk jelema anu yakin lagi ketika dakwah geus teu asa-asa kadele langit hiji dua tilu berikut surga jeung neraka teu kadele bangsa peramplopan nu kos karari keagungan jeung kemuliaan dunia teu kadele. Teu pernah ngajungjungkeun seseorang dakwahna. Teu pernah urusan-urusan pitayeuh dunia teu pernah Kanjeng Nabi sebab geus dideuleukeun malakutas samawati wal ya Allah. Jeung boga kayakinan nu pohara wal yakuna minal mukinin. Mantap Kanjeng Nabi Ibrahim. Gusti Allah teh dugi ka ayeuna berubah hapanten teu. Wujud Gusti Allah berubah tibalah henteu. Kidam Allah berubah henteu. Bako Allah berubah henteu. Mukhalafah lil hawadis selamana Gusti Allah. Bako nama Allah mah wujudna tapilan ku kidam jeung bako. Kitu bae geus. Kidam ti heula. Eueuh nu pernah ngiheulaan. Bako langgang. Eueuh wates wangenna. Mere ka makhlukna kumaha kersaning Gusti Allah bae. Haju kuari ditutup tate urusan kasap-kasap. Nu mantak anna nuro jalalillahi azza wa jalla. Cahaya Gusti Allah mun dibahasakeun cahaya. Eta adalah moncorong kuari ge. Gairumun kotiin. Laihun. Gairumun kotiin. Tepegat tatangka kuari. Apakah pegat kuari cahaya lete? Lantas naon atuh kuari kualantaran urang teu bisa neuleuk? wal arwahul basyariyah la tasiru, wal arwahul basyariyah la tasiru mahrumatan, roh bangsa manusia kurang henteu terjadi kahalangan illa bil hijab, kecuali ku hahal ditahan cahaya Allah teh ku halang hijab ngaranana. Wa dzalikal hijab laisa illa bil isyghal bi ghairillah, halang eta teu ayana naon kecuali katungkul ku salian Allah. Urang kuari katungkul ku urusan dahareun, katungkul ku urusan inuman, katungkul ku urusan pake, katungkul ku urusan imah, katungkul ku urusan pamajikan jeung anak yakni keluarga, katungkul ku urusan dagang, katungkul ku urusan gawe di pabrik, katungkul ku urusan di instansi, katungkul urang teh ku kerajaan-kerajaan RT, kemudian kerajaan-kerajaan kelurahan, kerajaan-kerajaan kecamatan, kerajaan-kerajaan dunia sampai presiden. Iyalah nu ngahalangan urang jeung nur Allah. Eta nu kahalangan, ngahalangan ka urang. Urang hayang luhur, urang hayang mulia, urang hayang agung, ngahamba urang teh kahalangan ku eta. Nu mata ketika urang nol jadi hamba nu sabener-benerna hamba, sakumaha para rasul, para nabi, terutama Kanjing Nabi urang, Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur Gusti Allah bakal nyorot ka urang. Tapi kodri ku ukuran izalatil hijab leungitna hahalang, urang bakal dikasapkeun ku Gusti Allah. Urang kuari geus teu katungkul ku urusan dahar, ku urusan nginum hijibe, tawakal tu Allah. Urang kuari teu kahalangan teu kaisigol ku urusan-urusan dagang jeung tani, Allah. Urang teu kahalangan ku urusan-urusan jabatan, keagungan, kemuliaan, kerajaan sagala rupa, teu. Leupas ti urusan dunia, leupas ti urusan makhluk, leupas ti urusan nafsu, leupas ti urusan setan. Urang teh ngahiji jeung Gusti Allah. Bahasa ngahiji sih ngadeh, tetep bae Allah khaliq, urang makhluk. Perasaan urang ngahiji jeung Gusti Allah sebagai makhluk tapi nu kadeuleuh khaliq kabeh. Dibukakeun urang ya sarua kasap brak, sakumaha para kutubul auliya, sakumaha para wali-wali Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir bisa neuleu aras, Syekh Wesel Kurni, Wesel Kurni urang Kampung Koron Yaman bisa ningali aras, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili bisa ningali aras, Imam Syafi'i bisa ningali, sapatala kabeh ku Imam Syafi'i bisa ditingali di handapeun bumi aya naon aya naon aya naon. Imam Malik sarua bae bisa neuleu malaikat di luhur. Atuh ulah jauh-jauh, lila teuing jauh teuing tabak ka dieu. Belah dieu Syekh Abdul Karim Banten nu nyebarkeun torekat di urang. Apa di Banten naon kitu ti Mekah ka dieu ngan salengkah. Salengkah Syekh Abdul Qadir mah. Ah, aing hayang ka Banten heula. Di dalam bat leng eta dunia leutik dibere ilmu toy ku Gusti Allah dilipat. Urang nagis ka Allah bae, dunia ciptaan Allah, urang anu Allah, cak Allah dileutikeun ku isi bumi. Laengkah ku sia, alengkah. Ya Allah, ya Rabbi, lamun geus ka Allah bae, masyaallah. Lamun Syekh Mansur datang ka Banten teh jalan handap nyana turun di sumur Zamzam. Muncul di Cibulakan. Ya Allah, ya Rabbi. Lamun Syekh Pamijahan nyana berangkat sarua bae, nyana bareng slak aya di Pamijahan. Ya Allah, nu mantak kamari ge aya nu dongeng kuda macana jadi wali kamari, kunaon emang? Begitu naik ka kapal cek aya di Jidah hees bae meureun ta mah. Wali cenah aing teu karasana naon asa haju aya di Jidah bae. Geus loba omong sia mah wali ge wali mujbir sia mah. Tah eta di zaman guru-guru urang kamari. Lamun Abuya Dimyati Cadasari salah sahiji anu paling istimewa anu sangat disumputkeun ketika Kiai Abdul Halim ziarah ka Bagdad. Begitu ziarah ka Bagdad ngobrol begitu ngobrol lain ki Abdul Halim tak ki eta sakare nu kamari Cibuntut ya Ki Armin jarah ka ditu begitu ngobrol jeung penjagaanna muncek bahasa urang mah cikeneh mah aya urang Banten ka dieu sangaranna Cik Armin Dimyati Cadasari masyaallah Cik Ki Armin pan aing mah ka dieu naik pesawat Ki Abuya mah geus dicaritakeun tah di dieu. Masya Allah. Coba deku baha coba. Iraha ka dituna. Ijeung kumaha? Tanyakeun ka Abuya gali kuburan ku sia. Wallahu a'lam. Deku baha coba. Lamun kula nyaritakeun hak ieu. Zaman almarhum Abah Doyong Muriang, Abah kula ka Yogyakarta. Pas Muriang begitu ke Yogyakarta naik mobilnya sedan berem supirnya orang Curug ngarana Pak Sumantri berangkatlah di dia berangkat jam 7 kunaon datang ke Banjar jam 10 aneh kulaker ngaji di gerokin ja aneh berangkat jam sabara iya jam 7 8, 9, 10 tilu jam ke Banjar mual datang ke jen kukuma waling cepat genep 7 jam tilu jam ges datang kula disusulan salila kula disusulan heran nah, jam sabara berangkat jam 7 cenah bari kula mas kalemes daharlah diharepeun SMA didinya beres cek Abah teh milu sia ka Jogja milulah berangkat dikejar kudu 12 jam nu sabenerna mah Banjar Yogyakarta teh ya lantaran jalan ka dieu tak ka tengah eta kudu 12 jam tapi ternyata 5 jam geus datang ka ditu. Bahkan kurang. Berangkat ti ditu ti Jogja teh ba'da zuhur, salat zuhur heula di jama. Tetetetah zuhur jam 1 lah. 1, 2, jam 2, 3, 4, jam 5 geus 4 jam ka Jogja. Kula ngahuleng bae kok bisa kos kieu sih. Emang kenceng jatuh kenceng. Ya biasa bae, haju di jalan biasa eureun sagala. Nanya ke Abah, "Bah, kan dia cepat amun lo bawa omong lah tuh geus-geus kitu bae." Atuh teu bawa omong kumaha heran. Teu kumaha coba masyaallah. Nah ieulah kejadian, balik ti ditu, balik deui ka Banjar kula keur masanten di Banjar. Haji Jalal keur meujeuhna sasapihan, cerik bae terus bae teureun-deureun. Cak Abah teh, ieu cerik negor, berarti urang ulah ngendong. Balik. Guys, kula ditinggalkeun di Banjar. Abah mandek balik bae. Pancenah ngendong bae geus disiapkeun ka benta balik bae. Ieu Haji Jalal lain sambarangan ceurik ceuknya nanita Abah balik. Geus balik bae Abah mah. Geus disiap-siapkeun di Banjar deuk ngendong balik bae. Ternyata horeng di dieu keur ditungguan almarhum Abah Jangkung Doyong endeuk sakarat nanyakeun bae. Datang ka dieu cepet jasa dieu ta mobil. Begitu datang geus aya tanu ngabejaan. Abah kritis ka ditu sempet ngobrol heula sagala rupa. Isuk naon? Ta eta teh kula mah nu melengek eta kok cepet amat ka Banjar ngan ge 3 jam 4 jam cek datang. Duh, lamun urang bisa kos kitu. Gas pokona mah di ditu nu ngora. Di ditu nu ngora geus makanya kan kuna kolot bae pokona mah geus. Nyaho-nyaho retoy bae urang. Orang masalah niat juga kan bisa kos kitu teh deuk kikituan malulu puguh hayang bisa kitu teh leupaskeun tina kalazatan dunia 10 pintu nu kudu dibuka 10 nu kudu ditutup bisa urang kitu naon di antarana 10 pintu nu kudu ditutup pintu kalazatan dunia buka pintu kateungeunah dunia pintu kedua buka pintu melek peting tutup pintu molor kan orang molor kabeh maka deuleuna galeri cenghar isuk-isuk dua piring wuduk atuh nomor katilu na buka pintu kitu naon ngaranana pakir tutup pintu sugih obat buka pintu anti pemerintah tutup pintu kepemerintahan Matak lamun aya jelema norekat tapi nyana babarengan jeung pamarentah unclang-unclang. Macuna milu jeung pamarentah. Torekatna batal, batal, batal. Ada lain lalagan. Ya aya atuh aya jurus-jurusna. Lamun eueuh jurusna mah moal bisa ngomong kos kitu. Aya jurus-jurusna. Lah nomor kalima anti kana dunia. Pintu dunia tutup, buka pintu akhirat. Mun aya kiai ngangsongkeun proposal sarajan norekat bah. Atuh geus aya jurus-jurus samali teruskeun kuing kabeh jabaratal kabeh. 10 nutup 10 muka. Atuh aya jurusna. Geun moal diteruskeun lana. Sebab ngababuka urang kabeh. Asa dibabukan mah urang atuh kabeh. Da kuat. Kagenep ulah sok ngahayu-hayu jelema anu zalim. Tutup pintu kezaliman, buka pintu keadilan. Boro-boro urang nu zalim ngadukung jelema zalim, ge mun norekat batal. Mantak kiai nu aya di dieu atuh baratal kabeh. Ya kamaripan kamaripan kamaripan bener kan pun. Lamun dibukaan watak urang kakar kebukaan kitu bae ge yeu ta kiai yeu ta ustad yeu da eta teh baratal baratal baratal eta mun norekat mun teu norekat ye dina mikihna bakal tigejebur bakal tigejebur tah kakarak 5 ta 6 eta ah mali teruskeun geus geus sokana mah opat deui ge jang haol. Lu mantak berani salah sia. Atuh pan aya jurus-jurus masa norekat kos kitu. Atuh aya jurus da persyaratan eta kakarek 10 muka 10 nutup. Encan deui persyaratan anu lain. Kadeuleu engke jelema nu ngahamba ka Gusti Allah sanajan make lepis, sanajan buuk di beureuman, sanajan make jaket kulit. Panajan kuku mage aya tanda-tanda bahwa nyana keur jeung Allah. Eta mah dirahasiakeun. Panajan make jubah udang-udang ngaltilu. Wah, betang kalambon teh nyaweun. Atuh aye jeung pamarentah mah jeung pamarentah bae. Jeung dunia mah dunia bae kadeuleuh jubah tinggal jubah udang-udang tinggal udang-udang sebab aya tanda-tanda BHS samping BHS bae sanajan diganti atlas ieu BHS disalirukeun cenah merekna gajah depak BHS bae ku ari urang meuli gajah duduk ganti merekna ku BHS disengserikeun budak cek budak pak ieu samping naon ieu BHS deuleuh merekna. Kan asana kiamat ya BHS gak sok balonan dulu memerek dah asana lain ceknya dia BHS mah ngiliprik ya BHS keluaran anyar. Oh BHS keluaran anyar mah korupsinya banyak budak letik ya jahun BHS mah BHS gajah depak gajah depak masa liru. Masya Allah ialah lalakon kanjeng Nabi Ibrahim horenganan lain lalagaan lain lalakon lain lalawara kitu keneh lain kanjeng Nabi Ibrahim bae para wali-wali Allah ge horeng ketika maneha dakwah horenganan geus dibere kaajaiban ku Gusti Allah sehingga matana lirikanana geus lain kana urusan kemewahan dunia teu pernah nyinggung-nyinggung urusan dunia. Hiji be nyana mah ngajak ka Gusti Allah kawajiban adapun daek jeung teu daekeun aku mah hanyana urusanana ku Gusti Allah ditoel ngan nyana mah salagi nyana aya waktu siap nyana ngajak sakitu be eueuh nu diharepkeun hiji be ngalaksanakeun kewajiban perintah Allah titik. Kanjeng Nabi Ibrahim buh luar biasa awak asem muringkak merinding muringkak bulu lantaran dibere neuleu malakut as-samawat dibere neuleu malakut al-ard tidinya kanjing Nabi Ibrahim yas anu luar biasa balik ka imah cicing bae. Cicing lantaran lain alam, lain rarasaan, tas deuleuk kitu teh lain rarasaan. Embung neuleuk ka makhluk, embung ngadenge suara makhluk. Kabeneran, di jalan memeh datang ka imah, saeutik deui ka imah, nyana ningali jelema anu keur kikiran ka patung. Kanjeng Nabi Ibrahim digerokeun ku Kanjeng Nabi, "Ya pulan, tal!" Digerokeun ku Kanjeng Nabi Ibrahim, lain nyamperkeun gule papae. Cih, cak kanjing ni papae. Kagetnya lantaran nyana keur menyatu jeung Gusti Allah. Berangkat deui nyana, begitu berangkat deui ka pangih deui jeung jelema anu eukeur maksiat. Digerokeun ya pulan, tal! Hei, siapa dia? Balak lantaran nyana tas. Neuleum malakutas samawati wal ard, neuleumun karat, neuleum maksiat teh nyana teh beci anu luar biasa. Digerokeun ku nyana, begitu ngalieuk lain nyampeurkeun paeh deui bae. Jeh. Cek nyepan parae. Ya kumaha? Cek jeung urang ieu kumaha ieu jadi parae gitu. Aduh aduh aduh aduh. Kaget Kanjeng Nabi Ibrahim lagi kaget. Paeh. Nementek ayalah teguran ti Gusti Allah. Cek Gusti Allah ya Ibrahim. Wahai Ibrahim. Anjeun lantaran keur meujehna ngahiji jeung kaula. Anjeun tos ditinggalikeun malakutas samawati wal ard. Ku ayana sakitu ulah sambarangan anjeun gura-gero ka jelema sejuta kali anjeun hayang ngabebener jelema. Hayang ngalurus-lurus jelema tetapi moal karuaten jelema ka jeung kukumaha ge. Ulah. Ulah Ibrahim. Ulah digerokeun lantaran pasti mun digerokeun ku anjeun jelema kabeh pararae. Dan cicing heula. Teu kudu gura-gero jeung teu kudu ujak-ajak. Ye, Ibrahim. Saenyana hamba kula terhadap kaula ayat 3. Antepkeun bae heula 3 unsur. Nomor kahiji. Antepkeun bae heula naon ulah waka di kumaha-kumaha harepanana sugan manehanna bisa tobat ka di akhir. Nomor kadua na andai katanya na henteu tobat pasti ieu manehanna engke nganakan anak sugan di anak namanya nanyahuan ka pangeran nu asli. Nomor katiluna andai katanya na teu tobat andai kata boga anak baranakan eueuh anu iman teu percaya bae tetep ka kaula engke ku kaula bakal dihudangkeun kumaha keur sakula nu dihampura ku kula diasupkeun ka sorga cek Gusti Allah. Anu kukula teh dihampura di kanaraka keun geus teu mah urusan kaula cik Gusti Allah manganya ngake cek Kanjeng Nabi Ibrahim langsung ka imah Kanjeng Nabi Ibrahim cicing bae nikmatna luar biasa ngarasakeun malakutas samawati wal ardin babarengan jeung Gusti Allah. Tah sakumaha cerita-cerita dongeng-dongeng kisah-kisah ahli Allah numantaknya na betahin jasa di imah nage lain di imah tapi di jero kamar nage di jero kamar nage sorangannya na teh munajat ke Gusti Allah kok nikmat amat manggih peting teh bunga jasa lantaran saat batur karereknya na tadaru ke Gusti Allah kok nginahin amat ya Gusti duaan doang jeng Gusti saat batur terlena dina hirup nage dina hudang nage komarasiat dina hudang nage manehanana teu inget ka Gusti komo ta manusara-sarare mah terlena ku capena teh dan lain sebagainya tapi abdi Gusti duduaan jeung Gusti saat etalah ketika manehanana pegat jeung dunia pegat jeung makhluk pegat jeung setan pegat jeung nafsu Allah mere cahaya bahasa cahaya lain cahaya hurung cahaya manawi anu nembus ka jero hate. Numantaknya tergantung kumaha jelema-jelemana ketika jelema hudang tipeting nuta tadina sok maksiat bae begitu hudang disorot ku Gusti Allah kuaridul intibah kuari mah daek ngaji kuari mah daek salat eta eta teh perubahan tina tadi nama siat kuari daek ngaji daek salat eta teh ayat nur ilahi nu nyorot ka jero hate. Teu karasa ku urang. Kumaha Gusti Allah bae eta mah? Ji jabatur mah leuwih tibatan aing tapi nyana mah kok masih kene maksiat bae can dibere waridul intibah ku Gusti Allah. Cahaya ketuhananana geus ka jero hate. Lantaran kuari ngaji bae sabulan dua bulan sataun dua tahun ku Gusti Allah memang dikehendaki seperti eta disorot kuari kuari dulayak loh mbrai kuari brai braian di jero hate nanti ya. Ih dibere ku Gusti Allah kamari mah kakara kababawa doang kuari mah ku aya resep salat teh lain sakadar parduna wungkul qobliyah jeung badiahna dilaksanakeun bari nikmat boro-boro dinu loba jelema keur sorangan ge dilaksanakeun indah jasa petingnya nambahan hudang nambahan tahajud bahkan dibarengan ku maca shalawat atawa maca Quran koloyog teteh ngeunaheun jasa. Kebeneran aya tatangga na miskin jorojoy di jero hatina hayang mere. Kebeneran aya yatim piatu jorojoy hayang mere. Kebeneran deui aya pembangunan-pembangunan anu bernapaskan Islam pondok pesantren majelis taklim masjid nyana teh hayang meunang saha eta nyorot tos kitu. Iraha datangna di mana di hayalna teu pernah. Eta mah meunang Gusti Allah bae. Ulah lalawara tebahal jasa teteh disorot ku Gusti Allah. Tak tidak amburadul tadina main hotel, main bar, main day club, kuari gesan, salat, ngaji. Nang saha eta? Kuari sagesa ngaji, dibere loyong. Ah, bangun ku aing, bangun ku aing, bangun ku aing. Ya, sumbang. Nang saha eta? Nu mere dunyana nang Allah, ngebere hayang nage menang Allah. Desa etik jelma sugih teu disorot ku Gusti Allah mah jatam bae. Pasantren-pasantren nyana-nyana. Sakumaha kadal bae. Atuh liwat bae kadal-kadal pasantren-pasantren. Geus lamun aya nu sugih liwat ka pondok pasantren keur dibangun nyana teu nyeuleuk-nyeuleuk acan kadal. Kula dek nanya di lembur loba kadal teu? Ah, cak ente kan. Nang saya tanya rot, kuari makin dekat ka Gusti Allah, makin terlena nikmat ibadah ka Gusti Allah. Lantaran nyana terus berguru, terus zikir, terus. Kok indah, kok ngeunaheun. Embung ka mama nanya na cicing, bae di imahna kelan remot. Ablon nih, ablon nih. Turun deui berarti turun lah mah. Warida dicokot ku Gusti Allah. Nah, ieu meningkat, tingkat, tingkat, tingkat. Tah, eta keur carita sakitu ge geus pohara jasa jelema nu bodo mah geus pohara geus. Di sorga ta sakitu teh di sorga. Warima lamun santri masantren 15 tahun, 17 tahun, kebelah ditu da engkeuy-engkeuyan jadi mui. Nah, cilaka ieu kos kita, cilaka. Lain ekstrim ieu mah keur nyaritakeun nur ilahi. Mun keur nyaritakeun bab fikih kudu jadi muih. Kudu sia, mun eueuh muih bahaya sia. Kudu korupsi sia. Jadi sia. Kudu aya nu jadi depan. Mun carita fikih tapi mun carita nur ilahi di muih eueuh nur ilahian. Lantaran nyana ngagugulung urusanana, urusan dunia, dunia jeung dunia. Lain ekstrim, kumaha keur nyaritakeunana. Lamun nyaritakeun pikih mah jadi lurah teh kudu. Jadi camat teh kudu atuh mun eueuh lurah saha nu nyen SPPT. Atuh acak-acak kan keur carita pikih tapi kecerita nur ilahi ruhani kuari. Jadi lurah, mebes. Camat buat leuwih jero. Watu bupati, atuh bupati mah lamun tadi camat sacangkeng, atuh kuari bupati mah sadada. Gubernur, atuh geus sabeuh. Presiden, atuh empul-empulan. Masya Allah. Nailah Kanjeng Nabi Ibrahim teh si horeng dibere heula kaistimewaan ku Gusti Allah teh ditinggalikeun malakut as-samawati wal ard. Nu mantek geus eueuhna naon di jero atena hiji bae Allah. Jabatan teu aya, dunia teu aya, nafsu teu aya, setan eueuh hiji bae Allah. Tegep ku ari mah dakwah. Begitu Kanjeng Nabi Ibrahim ningali kaumna, nyara rembah ka patung, nyara rembah ka bintang, nyara rembah ka panon poe. Ditepak ku Kanjeng Nabi Ibrahim, dulur-dulur, urah sok nyembah ka bentang, atuh ja bentang mah layadru walayan pang. Allah satenunyeuna, tatap Kanjeng Nabi Ibrahim tea, teu dipercaya. Begitu peting Kanjeng Nabi Ibrahim babarengan jeung kaum-kaum. Cik kaum Kanjeng Nabi Ibrahim dulur kabehan ieu jam sabaraha kira-kira? Oh, ieu jam 8 sagedeng deui jam 9. Bagus. Urang tungguan bintang. Mangga, eta pangeran urang. Kitu Ibrahim hebat atuh jelema mah. Kudu akur jeung urang, urang nyembah ka bentang urang akur, jadi urang sauyunan. Kudu cara manuk dadali. Nah, muncul bener bintang Zahra. Gede pang gedena pang caangna. Wah, cak Kanjeng Nabi Ibrahim. Ko bintang. Ya, iyalah pangeran urang. Cak kumaha geus disangka ku anjeun ieu pangeran urang. Bener cak kaumna. Eta pangeran. Ke tungguan kuan ku buat coba kumaha pangeran kemana ieu leumpang deui. Coba kemana pangeran? Leumpang bintang Zahra tetet. Oh, pangeran urang, sakumaha sangkaan maneh teh nya. Oh, benar. Tet jam 10, jam 11, jam 12. Eueuh. Cak Kanjeng Nabi Ibrahim pangeran ka mana? Eueuh. Pan haju eueuh. Nyaho ka mana meureun cak kaumna teh. Wah, asana ulin pangeran ieu. Kanjeng Nabi Ibrahim ku hebat jasa. Tumantak falamma janna alaihi layl, barang poek terhadap Kanjeng Nabi Ibrahim peting. Ro'a kaukaba Kanjeng Nabi Ibrahim ningali bintang. Kabeneran bintangna bintang Zahra caang anu luar biasa mencek itungan urang mah eta teh bintang Jupiter. Kala cek Kanjeng Nabi Ibrahim, hei kaum Azza Rabbi. Yo, bintang tuh, bintang pangeran tuh, pangeran kula. Sakumaha anu disangka ku anjeun bener kan? Bener, tungguan lah. Tungguan. Barang jam 12 eueuh surup eta bentang teh cak Kanjeng Nabi Ibrahim ka mana eta bentang? Allah, wah teu beres ta pangeran teh. Falamma afala qala la uhibbul afilin, barang bentang surup cek Kanjeng Nabi Ibrahim, la uhibbul afilin, kula mah teu resep jasa ka anu sok surup dijadikeun pangeran. Maenya pangeran kudu surup, maenya urang ngajadikeun pangeran teh osok surup. Lantaran pangeran mah pan teu meunang berubah jeung teu meunang pindah-pindah. Atuh lamun pangeran berubah engke bahaya. Komo pindah-pindah mah engke urang hese neangan pangeran, carana neangan lurah pan hese urang. Deuk tanda tangan SPPT lurahna eueuh bae. Menya pangeran kos kitu. Ulah geus ulah di pangeranan nya. Caricing beta kaumna teu bagus, tapi di jero hate kaumna falam yanja fihim lali. Teu mangaruhan ucapan Kanjeng Nabi Ibrahim, cak Kanjeng Nabi Ibrahim ari eueuh mah ta pangeran surup. La uhibbul afilin, kaula mah teu resep ka pangeran-pangeran anu sok surup. Diomong kos kitu ge tatap bae teu aya pangaruh ka hate-hate kaum. Ku geus buang kawarah jasa hijabna, geus kandel jasa hijabna antara dirina jeung Allah Subhanahu wa taala. Geus dijelas-jelaskeun ge hese bae. Genti deui peuting Kangjeng Nabi Ibrahim teh kumpul deui jeung para kaumna. Ku ari mah tanggal 15 kalaluar kabeh barang kalaluar neuleuh bulan. Tohoho cak Kangjeng Nabi Ibrahim. Ieu pangeran mah yeuh. Wah bener cak kaumna. Ieu bakal leuwih caang tibatan bentang. Bentang mah kamari kurang di pangeranan. Lah, nyaanganna ngan di luhur doang. Ieu mah pan kadeuleuh tutuk-tutuk pipi sarwiti ge kadeuh. Wih, ieu mah bener. Ieu pangeran mah yeuh. Oh, geus kareplok kaumna. Falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi. Barang Kangjeng Nabi Ibrahim ningali bulan purnama muncul. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim hadza rabbi. Tah ieu bulan pangeran urang sakumaha nu disangka ku aranjeun kabeh. Aya hate Kangjeng Nabi Ibrahim henteu ngan ngalojokeun ieu mah. Ngalojokeun ka kaom. Tah ieu pangeran sakumaha sangkaan anjeun mah teh aya bahasa saumaha sangkaan anjeun. Ieu pangeran mah nya lantaran ieu makan leuwih caang tibatan bentang. Bener. Cek kaom mah ieu nu diciptakeun ku urang make patung anu tah ieu teh bulan. Ketungguan heula jeung Kangjeng Nabi Ibrahim coba eta pangeran cicing bae tante. Coba. Barang terus eta teh jam 12 terus robah-robah ka subuhnakeun eueuh eta bulan. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim ka mana pangeran? Eueuh. Di mana tu aja eueuh? Ai urang aya ka mana ya urang nyembahna? Pangeran. Eh pangeran mana? Eueuh. Yeh. Pangeran blon. Isak ngablon-blon pangeran teh blon. Urang dideuleukeun bae nya eueuh. Nyeun pangeran mah nu urang neuleukeun ka nyana, nyana ge neuleukeun ka urang, bahkan urang teu neuleuke nyana mah neuleukeun bae. Eta pangeran mah. Aya surupna ka mana coba? Coba udang jo. Wah, siapa macam-macam bae Ibrahim. Bala ngomong ka mana surup. Aja udah di pangeranan we. Atuh emang pangeran jogelan teh. Ah, ada pangeran surup. Heran aing mah pangeran surup. Teu cek Kangjeng Nabi Ibrahim falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Walamma apala barang surup eta bulan teh geus teu kadeuleuan ku ari mah kola ceuk Kangjeng Nabi Ibrahim la ilam yahdini lamun pangeran Gusti Allah teu nuduhkeun ka abdi teu netepkeun ka Gusti ka abdi kana pituduh niscaya la akunanna minal qaumid dhalin niscaya kaula teh jelas termasuk kana kaum anu sasar tak ieu teh ya mingpilingi nyindiran ka kaum lantarannya nama mangeranan ka bintang, mangeranan ka bulan, bahasa Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu sindir sampir deuh. Lamun teh mah kaula henteu dibere pituduh ku pangeran kaula. Atuh niscaya kaula teh ieu termasuk kaum anu sasar. Eta teh nyindiran kaum, kaum teu dibere pituduh ku Gusti Allah, berarti sasar. Ngan bahasa Kangjeng Nabi Ibrahim na pohara jasa. Masya Allah. Etak bahasa lamun kos kitu bagus tak model kos kieu ye. Urang kapanggih jeung awewe. Aja eta awewe. Kurang eta teh dipake karesep jasa. Tak urang ngomong ka manehanna teu ngomong bogoh lamun ngomong bogoh sogol jeung can puguh ditarima. Ngomong resep ke sogol kene bae tapi urang ngomongna kineng be Masya Allah sing hade ulah ka mamana lantaran neng lamun ka mamana asana ieu lembur ieu pareum eueuh lampuan eta bahasa indah jasa sejuta bintang di langit satu yang bercahaya itulah kamakola presiden Roma Irama. Eta bahasa indah jasa. Eta laki benengnya kih ulah ka mamana lantaran loba jasa nu resepeut ka neng mah teu bebeja nyana. Teu bebeja nyana. Neng sing hade beusi ka mamana beusi loba nu ngaganggu lantaran loba jasa nu resepeut. Padahal di jero hate mah di antara anak-anak. Eta bahasa-bahasa gitu hebat. Daripada kieu mah sogol. Hei, ulah ka mana sia? Aing bogoh jasa ka sia. Bel, jejedis. Weh, ora iso, weh. Eta geus kitu babari nolak tapi lamun kos kitu mah panjenengan ge waduh bekah liang irungna, Pak. Waduh. Masyaallah, masyaallah. Neng sing adeknya, pan neng terang da. Tapi mah loba nunungguan neng ceneng can idahnya loba nunungguan sing adeknya. Nyana. Eta indah da bahasa ieu kos ieu. Kos ieu bahasa Kanjeng Nabi Ibrahim, masyaallah. Qala la'in lam yahdini rabbi la'akunanna minal qawmi al-dhalin. Pan Kanjeng Nabi Ibrahim geus dibere malakut ti samawati wal ma'iyatu kudu mangeranan ka bulan. Allah pugunyana dakwah ngajak ka Allah. Tapi pan hadarobi. Eta teh mingpilingi ngaranna cek Jawa, cek bahasa urang mah sindir sampir. Nah, duh. Ieu kaum teh mangeranan ka bulan Gusti. Lamun Gusti teh nuduhkeun ka abdi, teu dibere hidayah jeung pituduh ku Gusti anu kaukna kuat. Atuh niscaya abdi teh, abdi tangabrikeun abdi teh termasuk atuh kaum anu sasar. Pada eta teh nyentuh kena kaum mah. Aing geun teu dibere hidayah mah. Berarti aing sasar sarujeung kitu. Di titana mah kitu, tapi ngomong kitu teh can kaartian bae bolong. Teruskeun falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma ra'a barang neuleuh Kanjeng Nabi Ibrahim asy-syamsa kana panon poe bazighatan tah kaisukna muncul panon poe. Kaumna digerokeun puluhan kaum bahkan ratusan kaum cak Kanjeng Nabi Ibrahim. Oh iya pangeran mah gede jasa. Haza akbar. Leuwih gede tibatan bintang, leuwih gede tibatan bulan. Iya pangeran mah keplok kabehan. Benar Ibrahim. Ieu mah bisa nyaangan jagat raya. Boro-boro nu geulis nu jore ge kadeuleuh. Boro-boro nu gede jarum potong ge kadeuleuh. Iya pangeran mah ieu pangeran. Benar. Coba orang tungguan ditungguan, tepi ka dohor ditungguan, tepi ka asar ditungguan, ka magrib surup. Cak Kanjeng Nabi Ibrahim, pangeran ka mana? Ibrahim siapa asal pengen nanya. Atuh lain. Tadi mah keur aya, orang bisa neuleuh, bisa memandangnya, nah bisa nyorot orang. Ketika orang menta ge kan kunyana kasorot nah kuari keur eueuh nah ieu urang menta na ka pangeran-pangeran mata poe kumaha nyana teu nyahoeun ka urang teu neuleueun ka urang boga pangeran mah kudu nu selalu nyahoeun jeung neuleueun saha eta heuh aya anu nyieun panon poe lah sia kitu balulu Ibrahim puyang aing mah ngadenge sia sagedeung-gedeung nu nyieunna sagedeung-gedeung nu nyieunna bentang lain, bulan lain, pedah surup kusia tadi pangeranan heran, aing makasih ya cek Kanjeng Nabi Ibrahim kulaga heran anu eweh teka dele wujudna kuari aju tejawen deh dia sesembah yee, ya kulaman nanyakan kuari pangeran kemana bagi, oh nunya ho. Nah, falamma afalat qala ya qaumi inni bari mimma tusyikun. Cik Kanjeng Nabi Ibrahim falamma afalat barang surup eta panon poe kola cik Kanjeng Nabi Ibrahim ya qaumi he kaum kaula inni sanyana kaula bari umlu bar bebas mimatu sikuna tina naon nu ku anjeun disekutukeun yakne bintang yakne bulan yakne panon poe termasuk patung-patung jeung jirim-jirim anu ngabutukeun ka nu nyieun nu sabenerna mah pangeranan nu nyieunna cak kaumna kuabeh ngomong brehep. Jol bentang lain pangeran, jol bulan lain pangeran, jol panon poe lain pangeran, patung ambalaya lain pangeran, namut lain pangeran. Iya tu mata bulu. Lu kanjen disembah saha? Pangeran anjen saha nu sabenerna Ibrahim? Cik Kanjeng Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Pangeran kaula mah ini sanyana kaula wajjahtu menghadapkeun diri, wajhi diri kaula. Dimaksud ibadah ka ulama yeuh, pangeran ka ulama yeuh, nya eta allazi fatarani allazi fatara lillazi fatara samawati wal ard, ngahareupkeun awak kaula, mangadepkeun diri kaula, yakni kula mangga ibadahan teh zat anu ngadamel 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi. Kagambar ku Kanjeng Nabi Ibrahim waktu keur mukana bre malakuti samawat kadeuleuh kumaha hate Kanjeng Nabi Ibrahim, malakutil ardi katingali kumaha hate Kanjeng Nabi Ibrahim ketika jaritakeun lillazi fatharas samawati wal ard. Masyaallah, okos jelema ahli Allah nyaritakeun Allah, Allah teh asa aya bae di mata. Okos ahli partai nyaritakeun Allah teh nu kadeuleuna Golkar. Nu kadeuleuh teh Golkar bae dibawa ka kaler ka kidul, ka kaler ka kidul horeng deuk digugruskeun mah ka Golkar bae. Partai P3 kiaina ka kaler ka kidul, ka kaler ka kidul muludan rajaban suagala tek-tek jeung bengekna atuh ka P3 bae. Kiai ye, kiai ye, dakwah make hadis make Quran. Eh, atuh emang neuk kaluhurkeun calon bupati mah kadinya keneh bae. Kahari jasa meureun gua nyaneng. Aya meureun kiai na kuari nya. Atuh kagamar ku kiai ni kelupat ka mamana ge. Di bantek lamun kiai ahli Allah mah ngadengekeun ceramahna, loyogna geus ka nyahoan. Partai ieu mah. Ka nyahoan loyogna. Kajuntoing rajaban muludan nu diagungkeun Kanjeng Nabi di benak hatena Golkar mah Golkar bae. Teu layak dakwah kiai kos kitu mah. Telayak sama lantaran deuk kajakna ka Golkar gantung habek kieu kos kitu yeuh. Ebrak cenah aya ku ari. Ya teh tinggal aya gantung. Lah cenah minggu hareup moal geus anu nitaan ka dieu. Eh, ulah make Al-Qur'an deuk kayukeun calon bupati mah geus bae teh kudu make Al-Qur'an, jualan Al-Qur'an. Jang ngadieukeun hiji jelema buang ka warah ta kiai. Bolo. Siatan nu neruskeun. Ini mah nganosran doang. Ibu kalau nyaritakeun Kanjeng Nabi Ibrahim ketika nyana nyaritakeun kos kitu tah lilladzi fatharas samawati wal ard, kabaya malakuti samawati wa malakutil ardi. Masyaallah, kos wali di mana-mana gajah ka Allah, Allah beneran nyawa taruhanana. Atuh geus bae kitu, lamun aya jelema hayang kedudukan kajenteng ngaler ngidul Quran hadis kaul ulama, kedudukan bae kajenteng hadis rajaban muludan ah geus tek-tek jeung bengekna Golkar, Golkar bae P3 bae geus kayukeun hiji jelema bae ngeres katekos kitu. Geus nu dakwah mah kudu nu bener-bener ahli Allah subhanahu. Hese ngan kuari di tahun 2013 triangan ahli Allah titah mulu dan mual mangi ahli am. Tapi aya istilah kieu butuh kuda, tidak ada kuda, himar pun dianggap kuda. Muh butuh kiai ahli Allah, ahli Allah ayah ge ahli amplop eta bae. Gunakeun ka ajeun nyungsep-nyungsep geus. Nyungsep kabehan geus masalah geus. Tidak ada kuda, himar pun dianggap kuda. Waduh Rumi nyambut. Jalaluddin Rumi nyaritakeun tidak ada kuda, himar pun akan dianggap kuda. Tidak ada kiai Allah, kiai amplop pun dianggap kiai saja. Nyungsep kabehan. Inni wajjahtu wajhiya sanyana kaula ngarepkeun madepkeun nyang hareupkeun awak kaula nya ibadahan lillazi zat Allah fataras samawati wal ardh nunyian 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi hanifa bari condong kana agama lurus wa ma ana minal musyrikin jeung teu aya kaula mah termasuk jelema nu nyekutukeun anu musyrik naudzubillah min jelas geus kaum bahwa Ibrahim ieu teu mangeranan ka batu teu mangeranan ka batu teu mangeranan ka bintang teu mangeranan ka bulan teu mangeranan ka manton panon pae teu mangeranan ka namrud berarti boga pangeran khususna nu allazi khalaqas samawati wal dipaduan ku ari gaduh argumentasi jeung rakyat jeung kaum wahajjahu qaumuhu wallahu a'lam.